Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba'. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan pelajaran fikih. Kita menggunakan fikih praktis. Kita sudah sampai kepada masalah sujud. Sujud dengan 7 anggota sujud. Tujuh anggota harus menyentuh ke tempat sujud. Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut dan kaki. Di antara 7 ini ada yang wajib dibuka dan ada yang wajib ditutup. Ada yang boleh dibuka dan boleh ditutup. Mana yang wajib ditutup dan mana yang wajib dibuka? Pertama, bagi kaum pria dalam sujud, yang wajib dibuka adalah nih, jidatnya harus dibuka, artinya harus ada bagian jidat yang bersentuhan dengan tempat sujud. Yang wajib ditutup adalah lutut, sebab kalau lututnya dibuka, maka akan kesingkap auratnya nanti. Yang ketiga, boleh dibuka dan boleh ditutup telapak tangan dan telapak kaki. Artinya orang boleh sholat menggunakan kaos kaki karena tidak wajib dibuka dan juga tidak wajib ditutup baik hukum pria. Adapun bagi wanita, perempuan, yang wajib dibuka adalah 1, jidat wajib dibuka. Laki perempuan sama, ini harus dibuka. Selama ini dihebohkan tanpa masker, masker tidak hidup. Khilaf dalam hal ini, enggak menempel pun tidak masalah. Jadi pakai masker adalah sah. Bahkan kalau wanita pakai cadar pun, hendak sujud harus disingkap jidatnya. Keningnya harus bisa bersentuhan dengan tempat sujud. Yang wajib ditutup bagi kaum wanita adalah lutut dan kaki. Yang boleh ditutup dan boleh dibuka adalah telapak tangan bagi wanita. Baik. Kemudian rukun selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Barusan rukun sujud. Rukun fi'li yang kelima adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Hukumnya wajib karena termasuk rukun fi'li. B, waktunya adalah di antara 2 sujud setiap rakaat. Di antara 2 sujud setiap rakaat. Kemudian C, duduk di antara 2 sujud harus dengan tuma'ninah. Dengan tuma'ninah. Jadi cara duduk di antara sujud yang paling utama adalah dengan cara iftirash. Duduk yang paling bagus di dalam. Di dalam duduk di antara 2 sujud adalah iftirash. Ada yang faham langsung memerankan, coba di depan. Yang mengerti iftirash langsung beri contoh. Ngadepnya ke sana, ke arah samping. Iftirash. Iftirash. Balik ke balik berarti biar disorting ya. Iftiros, iftiros yang benar. Jadi duduk di telapak kiri dan telapak kanan diberdirikan, itu iftirosh, menjadikan telapak kiri firosh baginya. Ini sebaik-baik duduk di antara dua sujud, seperti nanti waktu tasyahud yang pertama. Kalau sholat duhur rokaat yang kedua, ya tasyahud yang pertama, tahiyat yang pertama, duduknya seperti ini. Di antara dua sujud juga seperti ini. Baik. Jika seorang tidak bisa duduk, baik saat sholat, saat ada saatnya, baik saat sholat sambil berdiri maupun sambil tiduran, berbaring, tiduran diganti berbaring, maka cara duduk di antara sujudnya adalah seperti keadaan sebelum sujud, sama. Sebelum sujud seperti apa, dia kembali seperti itu. Supaya tidak dipersulit masalah-masalah seperti ini. Baik, kemudian di dalam sujud disunahkan baca doa berikut ini. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, dan berikan kasih sayang kepadaku. Wajburli, dan senangkan, hibur rasa sakit hatiku, rasa sakit gelisahku. Jibur itu tambal maksudnya hatiku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, dan berikan kepadaku rizki. Wahdini, berikan kepadaku petunjuk. Wa'afini, dan berikan kepadaku kesehatan. Wa'fu'anni, dan berikan kepadaku pengampunan. Tahu terjemahannya betul enggak itu? Duduk dalam tasyahud akhir lah ini. Rukun yang keenam adalah duduk dalam tasyahud akhir. Tasyahud yang pertama bukan sebuah kewajiban. Sunnah abad. Duduk dalam tasyahud akhir, hukumnya adalah wajib karena rukun fi'li. Waktunya yaitu ketika membaca tasyahud akhir sebelum salam. Cara duduk tasyahud akhir yang paling utama, kalau yang paling utama itu artinya boleh kita duduk dengan 3-4 model duduk yang disebutkan kemarin. Boleh iftiras, boleh tawarruk, boleh ika'a, boleh iftirash, boleh tarabbu. Semuanya boleh duduk. Akan tapi keutamaannya ya seperti ini. Cara duduk tasyahud akhir yang paling utama adalah tawarruk, yaitu meletakkan warik atau bokong di atas lantai, di atas tempat duduk maksud, dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Catatan selanjutnya, ini adalah cara terbaik saat, ini adalah cara terbaik saat duduk tasyahud. Nah, titik. Adapun duduk dengan cara apapun adalah sah. Adapun duduk dengan cara apapun asal. Jadi ditambahi tadi itu dalam bukunya. Baik, tawarruk coba diperankan. Tawarruk, perankan, yang merankan satu. Yang lainnya enggak paham kan, enggak konsentrasi. Nah. Tawarruk, ya. Tawarruk, nah, dibuka gamisnya biar kakinya kelihatan di shooting. Gamisnya diangkat. Nah. Tawarruk seperti itu. Jadi kaki kirinya diletakkan di bawah betis, kemudian telapak kanannya diberdirikan sebisa mungkin. Itu semua mendirikan telapak kanan tidak sebuah keharusan. Selagi bisa, karena sunnah segala yang bisa dihadapkan ke arah kiblat akan dihadapkan. Kalau bisa jemari-jemari itu menghadap ke kiblat. Tapi kalau tidak bisa enggak apa-apa, ada sebagian orang yang kakinya kaku, enggak bisa ya sudah. Contohnya dilepas, enggak usah menginjat, diluruskan biasa. Nah, itu boleh, cuman lebih baiknya dimasukkan, dilepas lagi, menghadap kiblat lagi, jemari. Nah, sebaiknya adalah seperti itu. Baik. Cukup. Kemudian bagi orang yang tidak bisa duduk dan sholat sambil berdiri atau berbaring, maka duduknya adalah sebagaimana keadaan semula, sebelum keadaan semula. Yang tidak bisa duduk dan sholat sambil berdiri atau berbaring, maka duduknya adalah sebagaimana, ini kalimatnya ini berubah, bagi orang yang tidak bisa duduk dan sholat sambil berdiri atau berbaring, maka tasyahudnya, maka tasyahudnya adalah sebagaimana keadaan yang ia bisa. Ini kita sambil ngedit sebabnya. Maka tasyahudnya tanpa duduk, tanpa duduk, tanpa duduk, tasyahudnya tanpa duduk. Karena tidak bisa duduk, suruh duduk gimana? Akan tetapi tetap wajib membaca tasyahud. Akan tetapi tetap wajib baca. Jadi dalam tasyahud itu ada rukun fi'li dan sekaligus rukun qauli. Di saat rukun fi'linya enggak bisa, jangan ditinggalkan rukun qauli. Jadi pencatatan kaki saja. Dalam tasyahud ada dua rukun. Yang pertama rukun, yang satu rukun fi'li, yang kedua adalah rukun qauli. Jika rukun qaulinya tidak bisa dilakukan, maka rukun fi'linya harus tetap dilaksanakan. Atau jika rukun fi'linya tidak bisa dikerjakan, maka rukun qaulinya harus tetap dihadirkan. Contoh dalam hal ini, tidak bisa duduk, tapi dia berdiri, maka tasyahudnya adalah dalam posisi berdiri. Ada orang yang sholatnya berdiri saja, tidak bisa sujud. Contoh, kalau dia itu sujud atau rukuk, itu besernya keluar atau buang anginnya keluar. Maka kalau dia itu berdiri saja, aman. Maka sholatnya berdiri saja, gak usah toleh-toleh, diem tak berdiri. Makanya orang yang selain rukuk, ya dia itu. Bahkan kalau gerak sedikit mungkin langsung kebuka, langsung keluar apa angin atau air, beser. Maka selagi bisa benar, kalau dia bisa semacam itu, bisa menahan tanpa harus sujud, maka sujudnya adalah cuma isyarat begitu saja, karena nggak bisa. Sebab kalau bergerak akan hadas nanti. Nah, seperti itu. Tasyahudnya gimana? Ya posisi duduk dia, posisi tasyahudnya. Baik, kedua telapak tangan letakkan di atas paha dekat dengan lutut dengan keadaan telapak tangan kiri bentangkan, sedangkan telapak kanan menggenggam kecuali ibu jari dan jari telunjuk. Jadi telapak kiri diletakkan di atas paha. Ini kesempurnaan cara ya, bukan kewajiban ya semuanya. Kewajibannya adalah duduknya. Adapun jika seandainya orang begini juga sah. Cuman dia aneh, ngapain begitu? Maka sunnahnya adalah meletakkan telapak tangan diletakkan kedua telapak tangan di atas diletakkan di atas paha. Dalam dengan keadaan telapak tangan kiri dibentangkan, dibuka. Sedangkan telapak kanan menggenggam. Kecuali ibu jari, tahu ibu jari? Arah ke depan dan telunjuk. Nah. Ini. Ya, ini ibu jari. Ibu jari ngadep ke kiblat. Ibu jarinya ngadep ke kiblat. Ini. Dan tidak usah digerak-gerakkan. Dalam mazhab kita Syafi'i dan jumhur tidak perlu digerak-gerakkan. Seperti dalam mazhab Malik waktu nyebut nama Allah, mazhab Malik asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah itu. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mengangkatnya hanya sekali saja di saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diam mazhab Syafi'i. Enggak usah digerak-gerakkan gini. Jari telunjuk digerakkan satu kali, berisyarat tauhid saat membaca kalimat syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, itu saja. Jari tidak dianjurkan digerak-gerakkan dalam mazhab Syafi'i. Dada harus tetap menghadap ke kiblat. Dada menghadap ke kiblat. Tujuh, tertib. Tertib. Tertib pekerjaannya. Maka ini dimasukkan rukun fi'li karena ini tertibkan pekerjaan. Rukun fi'linya. Tertib artinya adalah berurutan antar satu rukun dengan rukun yang lainnya. Jika ada rukun yang belum dilakukan atau belum sempurna, maka wajib kembali kepada rukun tersebut. Ada yang kurang. Jika ada rukun yang belum dilakukan atau belum sempurna, tidak boleh berpindah kepada rukun setelahnya. Tulis, tidak boleh berpindah. Tidak boleh berpindah kepada rukun setelahnya. Jika terlanjur pindah, maka baru ini wajib kembali kepada rukun tersebut. Titik. Nah, dan apapun yang dilakukan setelah rukun yang belum sempurna, tidak dianggap dan dihitung. Sampai dia menyempurnakan atau melakukan rukun tersebut. Seperti itu, namanya tertib. Sujudnya belum sempurna, baru satu, pindah berdiri, enggak sah. Sempurnakan saya sujud dua kali. Masalah tujuh yang tertib ini, tertib. Tertib bisa kita sebut juga sebagai rukun fi'li karena membahas tentang urutan sholat. Dan juga bisa disebut dengan rukun maknawi, karena ini bisa, kalau rukun maknawi ini dibagi empat. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. Karena secara nyata tidak ada amalan tertib, akan tapi yang ada adalah sesuatu yang lain yang disifati tertib. Itu masalah istilah saja. Baik, semuanya sudah hafal rukun, ada rukun qalbi, satu, niat. Ada rukun qauli, ada lima. Dapat berapa semuanya? Enam. Kemudian ada rukun fi'li, tujuh. Berapa? 13. Ditambah tumakninahnya empat. Berapa? Enam. Berapa? Ngitung bisa enggak? Coba. Ayo, ngitung yang benar. Jangan kemana-mana dulu. 17. Empat sama dua. Bisa, bagaimana itu? Cobalah dihitung, ayo belajar ngitung. Dari utang dari pertama, jangan buru-buru. Rukun qalbi ada berapa? Makanya konsentrasi, salah, saya ngelihat lesannya salah, makanya saya kesini. Satu, kemudian rukun qauli ada? Berapa semuanya? Enam. Betul? Kemudian ditambah rukun fi'li ada berapa? Tujuh, berapa semuanya? Kemudian ditambah tumak minah ada berapa? Empat. Berapa semuanya? 17. Oke, hafalnya gampang. Ngafalnya mudah. Coba kalau langsung dari awan dapat 18. Ditambah tertib satu. Tertib sudah masuk di dalamnya. Berarti semua tujuh sudah selesai. Jadi ngafalnya juga gampang. Rukun qaulinya langsung takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, selesai. Sekarang masuk bab baru lagi. Bacaan dalam sholat, ini rincian bacaan, ini praktek perlahan demi perlahan. Di dalam sholat ada namanya niat, kita ingat mengucapkan niat adalah sunnah. Yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Sudah dibahas masalah ini. Sholat duhur misalnya, bacaan niat sholat duhur sendirian. Usalli fardhud duhri arba raka'atim. Mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ini kesempurnaan niat. Tapi ini usalli fardhud duhri arba raka'atim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Usalli fardhud duhri, aku melaksanakan fardhud duhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, ada'an ada bukan qada lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kemudian membaca takbir. Jadi ini belum niat yang sesungguhnya, mukaddimahnya niat. Sebab niat yang sesungguhnya adalah waktu dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan di dalam Allahu Akbar harus melintaskan niat tersebut. Cuma niat tadi panjang. Mungkin kalau melintaskan niat itu akan menjadikan orang was-was kadang. Maka yang boleh difahami dalam sholat fardu yang perlu dilintaskan hanya 3. Bermaksud melakukan niat, melakukan sholat, kemudian menyebut sholatnya ya, dan menyebut kefarduannya. Sholli fardu dhuhri. Lintasan tak? Fardu dhuhri. Allah. Allah. Allah. Telapak tangannya tidak tahu masalah. Hadwa mangkibeh. Lurus dengan pundaknya. Ini lurus dengan pundak. Ada yang Allahu Akbar begini, itu urusan. Yang jelas kita dalam mazhab Syafi'i sangat jelas. Mengangkat tangannya. Kalau untuk hadwa mangkibeh itu diperkirakan lurus dengan pundak ini begini. Diperkirakan jempol ini. Tangan kan pasti ada turunnya ini. Jempol ini kan lebih tinggi. Nah, jempol ini adalah pas diperkirakan di ujung telinga yang lembut ini. Dan tidak harus pegang. Sebagai orang, Allahu Akbar. Tidak usah. Itu hanya perkiraan saja. Kalau sudah, sebab kupingnya orang semuanya di atas pundaknya dikit. Kan gitu ya? Tidak ada kupingnya di sini. Enggak? Maksudnya ini untuk ngukur para ulama. Sebab kalau sudah ini jemari ini lurus dengan telinga ini, maka pasti pas ininya lurus dengan pundak. Allah. Akbar. Kemudian bacaan niat dalam sholat duhur yang contohnya menjadi makmum usolli fardhud duhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ada ditambah makmuman karena aku menjadi makmum. Ini sudah kita pelajari waktu kita di surau-surau kecil di kampung kita. Luar biasa itu. Ilmu manfaat itu yang kita pelajari di kampung-kampung. Ada makmum, aku menjadi makmum. Salat asar, usalli fardhul asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati. Kalau jadi imam tinggal diganti imaman. Salat asar menjadi makmum, makmuman. Disempurnakan ya imamannya sekali. Namanya beri contoh fikih. Jadi ada usalli fardhul dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman ditambah imaman sekali. Jadi 3. Sendiri, makmum, imaman. Supaya ini jadi panduan. Maghrib juga sholli fardhu maghrib tsalatsa rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala. Ma'muman dan imaman. Isya pun demikian. Sholli fardhu isya arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala atau ma'muman atau imaman. Subuh pun demikian, sholli fardhu subuh rakaat mustaqbilal qiblati adaan dan ma'muman dan imaman. Baru setelah itu mengucapkan takbiratul ihram lah. Takbiratul ihramnya harus bareng dengan niat. Jadi mengucapkan niat itu mustahil dibarengkan dengan takbiratul ihram. Akan tapi mengucapkan niat yang panjang itu sebelum takbiratul ihram. Dan di saat takbiratul ihram itu, niat yang kita ingat saat kita ucapkan dimasukkan di situ. Maka istishab. Dimasukkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah itu ini kesunahannya. Itu wajibnya Allahu Akbar saja. Allahu Akbar wajib sekali. Kesunahannya adalah baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira, Allah maha besar. Segala puji bagi Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Subhanallah maha suci Allah, bukrata wa asila pagi dan sore. Ini sesungguhnya aku wajah tu hadapkan wajhi wajahku wajhi aslinya wajhi alladzi kepada zat fatras samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita langit dan bumi. Hanifan. Hanifan itu adalah lurus menghadap kepada Allah wa ma ana. Artinya hanifan, jadi agama yang hanif. Hanif itu aslinya di saat mau belok diluruskan lagi, belok atau di saat mau ke arah yang salah dibelokkan menuju kebenaran. Jadi hanifan maknanya agama yang benar. Wa ma ana dan bukanlah aku minal musyrikin, terjemahnya kurang. Hanifnya belum diartikan. Ya. Langit dan bumi. Wama ana minal musyrikin hanifau, dalam keadaan aku berada dalam agama yang benar. Wama ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, itu lillahi, hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhannya semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu semualah umir itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku golongan orang yang muslim. Setelah itu apa? Dia membaca surat Al-Fatihah. Jika kita menjadi imam, diam sejenak. Memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Sunnah dalam mazhab kita. Mazhab Hanafi enggak boleh diam. Kalau mazhab kita Syafi'i, sallallahu amin, diam sejenak itu imam. Memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Ingat baca surat Al-Fatihah kemarin, bagi orang sholat sendiri wajib sempurna Fatihahnya. Atau di saat orang menjadi imam wajib sempurna Fatihahnya. Jika jadi makmum, jika sempat bertemu dengan berdirinya imam dalam tempo yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka dia harus baca Fatihah sempurna. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bismillah termasuk bagian dari Fatihah. Jangan sekali-kali membaca Fatihah tanpa Bismillah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, karena Bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Penguasa atau Tuhan semesta alam, Rahman, Rahim, Maha Kasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang menjadi raja. Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan nanti, di hari kemudian. Iyaka, kepadamu lah ya Allah nak butuh kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kami mohon kepadamu pertolongan. Ihdina, berikan kepada kami petunjuk. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladina, jalannya orang-orang. An'amta alaihim, yang engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ahli iman, orang beriman. Ghairul mahdubi, bukan orang-orang yang kau murkai, orang-orang Yahudi. Waladdhalin, dan bukan orang-orang sesat, orang Nasoro. Lanjutannya, ini kita bacaan. Sengaja kita hadirkan semua bacaannya, namanya praktis untuk pemula. Setelah itu membaca surat apa saja yang Anda hafal. Paling langganannya, Qul huwallahu ahad. Pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, dikasih bismillah. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian begini, bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul wallahu ahad, tidak ada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia adalah Allahu Allah, ahad, yang maha tunggal. Allahu samad, Allah tempat mengadu. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai Allah, yang merupai Allah, yang setara dengan Allah, enggak ada. Terus kemudian membaca surat lainnya, Allahu Rabbin Nas. Setelah itu selesai, baca ayat apa saja. Surat bebas, surat Al-Quran. Baru dalam rukuk, Allahu Akbar. Ingat takbir rukuk sunnah. Takbir itu hanya sekali wajib. Yang wajib hanya sekali waktu apa? Allahu Akbar, mau masuk sholat. Adapun mau rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Artinya kalau ada orang sholat gak baca itu sah. Cuman aneh, sudah jadi imam gak ngamalin sunnah, tiba-tiba rukuk diem dok. Gimana orang mau ngikut? meninggalkan sunnah. Tapi sunnah ya sunnah, bukan wajib. Tapi jangan diremehkan. Rukuk, ada beberapa macam bacaan rukuk yang dibaca Rasulullah dalam sholatnya. Ini artinya beliau terkadang baca dengan sebuah bacaan, namun terkadang menggantinya dengan yang lainnya. Berikut di antara bacaan rukuk adalah Subhana Rabbiyal Azimi. Baca 3 kali, idealnya 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Yang satu ada Rabbil Azimi atau Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Alhamdulillah kita pakai yang lebih banyak ini. Menurut mayoritas para ulama ya, ulama, kalimat zikir di atas batas minimalnya adalah sekali. Sunnah, enggak baca pun sah. Batas minimalnya sekali. Dan sempurnanya adalah dibaca 3 kali. Pendapat ini didasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian rukuk, maka bacalah dalam rukuk kalian Subhan Rabbiyal Azimi 3 kali. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebaiknya tes Arab, tek Arabnya didatangkan. Ditulis supaya nanti ada. Ada tek Arabnya. Sebagian ulama menyukai membaca tasbih sebanyak 10 kali. Hal ini didasarkan pada perkataan dari sahabat Anas bin Malik ketika melihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sholat, ia berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang pun sepeninggal Rasulullah yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah daripada pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Said bin Zubair berkata, maka kami kira-kirakan waktu rukuk dan sujudnya sekitar 10 kali bacaan tasbih. Bukan bacaannya yang dihitung, tapi dikira-kira kok lama rukuknya Umar bin Abdul Aziz. Ini sholatnya sangat mirip dengan Nabi. Lalu dihitung waktu rukuk itu adalah Subhana Rabbiyal Azimi 10 kali kurang lebihnya. Ada yang sebagian seperti itu. Namun menurut ulama Malikiyah mengatakan tidak ada batasan tentang banyaknya bacaan. Bacaan rukuk lainnya adalah zikir berikut. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli. Kalau baca boleh. Subhanakallahumma rabbul malaikati warruh, ada. Jadi berbeda-beda. Tapi kita alhamdulillah sudah familiar dengan Subhana Rabbiyal Azimi. Kemudian setelah itu zikir i'tidal. I'tidal adalah saat kita bertegak kembali dari rukuk kembali berdiri. Maka doa bangun dari rukuk bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah. Kemudian sambil baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Satu itu tak juga bisa. Kemudian yang ketiga lebih sempurna. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana ya Allah laka hanya untukmu lah ya Allah alhamdu segala pujian. Mil as-samawati sepenuh langit dan bumi, maksudnya pujian yang banyak. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apapun ya Allah, apapun, maksudnya pengen menyanjung Allah dengan sanjungan yang banyak yang tidak ada akhirnya. Ini bacaannya. Kemudian masuk bacaan lain, zikir sujud. Waktu sujud baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali. Maha suci Allah. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku Al-A'la maha tinggi. Wa bihamdi, dan memujilah aku kepadanya, mensucikan. Subhana maha suci Allah wa bihamdi, dan memujilah aku kepadanya. Bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Bisa aja di bacaan sujud yang lain, imam yang lain mengajarkan riwayat dari Nabi, Subuhun Qudusun Rabbuna, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Baik, kemudian zikir saat duduk di antara 2 sujud. Waktu kita duduk di antara sujud ada zikir yang kita baca, yaitu yang diajarkan Nabi, Rabbighfirli. Ini sunnah semuanya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni wajburna fi firli, warhamni ya Allah berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Wajburni, dan senangkan, hibur kami ya Allah aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, dan berikan kepadaku rizki. Wahdini, berikan kepadaku hidayah. Wa'afini dan wa'afini dan berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan ampuni aku. Sebagian ulama menambahkan wa'afini wa'fu'anni. Menambah wa'afini wa'fu'anni. Bacaan tasyahud waktu tasyahud ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini lebih ini sama bacaan solawatnya itu sekalian. Maksudnya dibedakan ya. Solawatnya dibedakan supaya tahu. Tadi pisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai di situ saja. Baru nanti dipisah untuk rukun selanjutnya. Baca solawat kan rukun. Dipisah. Saya ingin mengurangi terjemahnya juga. Segala kehormatan Allah at-tahiyat segala penghormatan bukan kehormatan. Penghormatan at-tahiyat. Segala penghormatan keberkahan kebaikan, rasa kebahagiaan, kebahagiaan diriadakan. Itu milik Allah, bukan punya, milik Allah. Salam keselamatan. Salam keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad. Demikian juga dengan pula rahmat Allah dan berkahnya semoga terlimpahkan, ada semoga terlimpahkan kepadamu. Titik. Semoga keselamatan dicurahkan pula kepada kami, semoga keselamatan dicurahkan pula kepada kami, untuk kami. Dan untuk, tidak usah pakai atas, kalau untuk semua. Dan untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai di sini. Baru bacaan solawat. Ini judul baru lagi, bacaan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Ini ada bacaan tahiyat yang lain lagi. Bacaan tasyahud akhir sempurnanya. Digabung at-tahiyatul mubarakatut salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kama sallaita, ini namanya salat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Segala ini terjemahnya dikembalikan ke tadi. Terjemahnya dikembalikan ke mana? Akan biar koreksi sampai selawatnya. Terjemahnya yang tadi yang dipakai. Ini enggak dipakai semuanya, balik yang tadi. Kita mulai terjemahkan Allahumma Nabi Muhammad. Tidak ada selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sampai di sini. Ya Allah. Pertengahan itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris yang ke-10 dari bawah. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu. Mana tadi? Entar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan. Limpahkanlah kesejahteraan kepada kekasih-Mu, kepada Nabi Muhammad. Seperti Engkau pernah limpahkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita, seperti pernah engkau limpahkan kesejahteraan. Solahat itu lebih luas, bukan sekedar keselamatan. Solah itu doa kalau dari kita lebih luas, sejahtera indah. Kama solaita, seperti engkau telah limpahkan kesejahteraan ala Sayyidina Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wala ali Sayyidina Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wabarik dan mohon, dan kami mohon ya Allah, dan berkahilah ya Allah ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berkahilah atau limpahkan berkahmu. Ya Allah limpahkan keberkahan darimu ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barokta, seperti engkau telah berkahi juga ala Sayyidina Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim dan untuk keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamina, sungguh di dalam semesta ini semua. Innaka, engkau sungguh hamidun, maha terpuji, majidun dan maha mulia. Lagi mulia, bahwasanya engkau Tuhan yang sangat terpuji, lagi sangat mulia di seluruh alam. Boleh itu. Engkau sangat terpuji dan mulia di seluruh alam. Boleh terjemahnya di dalam sah. Bacaan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tadi seharusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dipindah aja. Berarti kita naik ke 10 atau 9 tadi setelahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah limpahkanlah keberkahan atau limpahkanlah kesejahteraan kepada kesejahteraan darimu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Doa setelah tasyahud ini sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allah ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam dan dari siksa dan dari fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati. Fitnah kehidupan ini dosa-dosa. Fitnah setelah mati, siksa kubur. Allahumma ini, ya Allah, terjemahnya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah mati, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, ya, kematian, dan dari jahatnya fitnah di fitnah al-masihid dajjal. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Bukan oleh Imam Bukhari berikut. Bukan. Imam Bukhari meriwayatkan sebagai berikut. Meriwayatkan. Nih. Imam Bukhari meriwayatkan. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabri. Wa min adzabil mahya wa min adzabil mamit. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada syarnya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini bacaan. Kemudian setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajibnya satu tak. Assalamualaikum tak. Tapi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Wajibnya. Yang kedua adalah sunnah. Sampai di sini insyaAllah kita akan masuki sunnah-sunnah. Kita ingin sempurnakan menjadi panduan bagi yang mau belajar. Ini kita fikih praktis, mudah insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Menjauhkan dari kemaksiatan. Dimudahkan dalam ibadah. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Anak-anak kita dijaga, santri-santri dijaga. Pejuang-pejuang dijaga. Dan kita semua panjang umur, sihat afiat. Khusnul khotimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.